mana ibu hajatnya yang pahajat rencangan keluarga-wargina bagun bapak jajang Ali, bapak jajang Ali rupsur teh dede anu jagi para semanan bios kadeh heula bagun sekedap teropa panikah Allah coba gembana tukang disiplin ke tentara degali derapa hajat anu bagus sanajan lo bagoda bapak jajang Ali ayah terkodok pangerah di gunung bertugas di desa mama yuk karena hiburan.